Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji, membaca dan mentelaah kitab Jilbab Mar'ah Muslimah fil kitab wa sunnah karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Beliau rahimallahu taala mengatakan, inna tatabbu'ana al-ayatil qur'aniyah, sesungguhnya hasil penelusuran terhadap berbagai ayat Al-Qur'an, sunnah Muhammadiyah dan berbagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-athar salafiyah dan berbagai riwayat dari para ulama salaf berkaitan dengan topik yang penting ini. Qad bayyana lana, hasil telaah tersebut telah memberikan penjelasan kepada kita bahasanya seorang perempuan ketika keluar dari rumahnya, yaitu ketika dia dilihat oleh laki-laki ajnabi, wajib alaiha baginya untuk menutup semua badannya dan tidaklah menampakkan sedikit pun daya tarik fisiknya, hasya kecuali wajah dan dua telapak tangannya jika dia mau. Artinya jika dia tidak mau, jika dia malu dan dia tutupi, maka itu satu hal yang lebih baik. Ya inauin au zayyin minal libasi, dengan model ataupun bentuk pakaian apapun. Ma wujidat fi suratul atiyah, selama terpenuhi 8 saat berikut ini. Maka boleh katakan di sini tidak ada model baku, bentuk baku dari pakaian seorang muslimah. Yang baku adalah syarat. Yang baku adalah syarat. Manakala syarat terpenuhi, maka itu adalah pakaian yang benar dan yang dituntunkan. Maka tidak harus mengikuti model negara mana, negara A ataupun B, itu tidak jadi tolak ukur. Namun yang jadi tolak ukur adalah kriteria dan persyaratan. Kemudian beliau katakan, syurutul jilbab, syarat pakaian seorang muslimah yang akan dibahas panjang lebar di kitab ini ada 8. Yang pertama adalah isti'ab, meliputi atau menutupi semua badan kecuali yang dikecualikan. Kemudian yang kedua, ala yakuna zinatan fi nafsihi, fungsi dan tujuan pokok pakaian muslimah adalah menutupi daya tariknya. Maka karena tujuannya adalah demikian, maka tidak boleh pakaian tersebut malah jadi daya tarik tersendiri. Maka ini bertolak belakang dengan tujuan. Tujuannya untuk menutupi daya tarik, ini malah menjadi daya tarik tambahan. Kemudian ayakuna sofifan layasifu, hendaknya tebal sehingga tidak menggambarkan apa yang ada di balik kain. Ayakuna fakfaton, hendaknya longgar, layaratayikin, tidak sempit. Kemudian hendaknya pakaian tersebut adalah Allah yakuna mubakharan, tidak mengandung kewangian. Boleh jadi wangian dengan asap, ya, bahu, ataupun mutayyaban, ataupun wangian dengan model non asap, ini dengan minyak wangi misalnya. Ala yusbiha libasa rajuli, yang keenam, tidak serupa dengan pakaian khas laki-laki. Ala yusbiha libasal kafirat, tidak serupa dengan pakaian khas wanita kafir. Ala yakuna libasa suhatin, dan itu bukanlah pakaian surah, pakaian popularitas pakaian yang menyebabkan orang tersebut jadi bahan pembicaraan karena terlalu mahal ataupun karena terlalu dan saking jeleknya. Dan tanpa catatan wa'lam dan ketailah bahasanya sebagian syarat-syarat di atas tidak hanya berlaku untuk perempuan, namun yastak fiha arijal wan nisa umma'an, namun juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan sekaligus kama la yakhfas bagaimana diketahui bersama. Maka tidak boleh libasullah, ini sama berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tidak boleh menyerupai pakaian khas orang kafir, berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan. Tidak menyerupai pakaian lawan jenis, ini juga ketentuan yang sama berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kalau poin yang kelima, tidak mengeluarkan wangian, ini ketentuannya berbeda. Kemudian hendaknya longgar, tidak sempit sama, tidak transparan juga sama. Kemudian catatan yang kedua, wa'idan, dan juga perlu diketahui bahwasanya sebagian syarat di atas haram secara mutlak. Ini maksud mutlak di sini baik ketika di dalam rumah ataupun ketika di luar rumah. Contohnya adalah tiga syarat terakhir. Ini tiga syarat terakhir. Pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki, ini pakaian yang menyerupai pakaian khas wanita kafir, itu terlarang dipakai baik di luar rumah ataupun di dalam rumah. Ini pakaian Korea atau pakaian Jepang atau yang lain, mau dipakai di dalam rumah atau kan di luar rumah, hukumnya sama. Walakin lima kana maudhu'ul bahas, akan tetapi karena topik pembahasan adalah berkaitan dengan pakaian perempuan jika keluar rumah, maka kami batasi pembicaraan pada hal ini. Maka jangan ada orang yang punya anggapan bahwasanya ini hanya khusus ketika di luar rumah saja. Namun jika itu memang terlarang meskipun di dalam rumah, maka itu juga terlarang di dalam rumah. Waka al-an, dan berikut ini adalah tafsilu ma'ajmalna, rincian dari apa yang telah kami sampaikan secara global. Demikian juga dalil alamata karena atas apa yang telah kami sebutkan di atas. Maka bab pertama sama dengan syarat pertama, itu isti'abu jami'il badani ila mastathna atau ila mastuthniya, meliputi seluruh badan kecuali yang dikecualikan. Maka persyaratan ini ada dalam firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ke-31, wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Maka katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Disebutkan menundukkan pandangan terlebih dahulu baru menjaga kemaluan, karena adalah syarat. Syarat orang supaya bisa menjaga kemaluan adalah menundukkan pandangan. Dan orang yang jelalatan dan tidak memelototi semua yang mau dipelototi, maka bisa dipastikan dia tidak bisa menjaga kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna, janganlah dia nampakkan zinatahunna, daya tarik yang ada pada dirinya, daya tarik fisiknya, illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak darinya. Dan tidaklah dia julurkan kerudung mereka sehingga menutupi kerah bajunya, dan janganlah mereka nampakkan daya tarik fisiknya kecuali kepada suaminya, ataukah pada ayahnya atau bapak mertuanya atau anak laki-lakinya atau anak suaminya, anak tiri atau saudara saudaranya, atau anak saudaranya alias keponakan, atau anak saudarinya sama ataukah keponakan, au nisa'ihinna, atau sesama perempuan. Amma malakat aymanuhunna, demikian juga atau terhadap budak laki-laki yang dia miliki, awit tabi'in ghairu ulil irbati minar rijal, atau laki-laki yang menjadi penderek yang mengikuti, ya, yang ikut hidup bersamanya, dan dia adalah laki-laki yang ghairu ulil irbati, bukanlah lelaki yang punya syahwat dan nafsu dengan perempuan karena terkebiri atau yang lainnya. Abitifillati lam yadharu ala awatin nisa, demikian juga boleh dia nampakkan sebagian fisiknya kepada anak kecil yang belum tahu aurat perempuan. Walaya teribun api arjulihina, janganlah mereka pukulkan kaki-kaki mereka ketika jalan di dekat laki-laki. Yuklama mayukfina min zinatihin, supaya dia bisa memberitahukan perhiasan kaki yang dia sembunyikan. Watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi manusia-manusia yang beruntung. Maka tobat adalah sebab adanya dan mendapatkan keberuntungan. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kuli aswajika wa banatika, katakanlah kepada istrimu dan anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri laki-laki yang beriman, yudhidina alaihina min jalabibihin, hendaklah mereka julurkan jilbab itu pada tubuh mereka. Dzalika atina ayyurafna, demikian itu menyebabkan mereka lebih dekat dan lebih mudah untuk dikenal. Fala yu'dhaina, sehingga mereka tidak disakiti, dan tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ampunan. Rahiman, dan zat yang Maha Penyayang untuk orang-orang yang memang berhak dan layak disayangi. Fafil ayatil ulam, maka di ayat yang pertama di surat An-Nur ayat yang ke-31 terdapat penegasan wajibnya menutupi zina, menutupi daya tarik fisik seorang perempuan, dan yang wajib ditutupi adalah seluruhnya. Demikian pula tidak bersengaja menampakkan sedikit pun darinya di depan laki-laki ajnabi, illa madhahara, kecuali yang nampak tanpa kesengajaan. Jika itu nampak tanpa kesengajaan, fala yu'akhadna alaih, maka mereka tidaklah dihukum dan tidaklah berdosa karenanya, dengan catatan idza badarna ila satrihi, dia perempuan pun segera menutupi apa yang tersingkap. Al-Hafidz Ibnu Katsir As-Syafi'i rahimahullah ta'ala di tafsirnya mengatakan makna ayat aila yudhirna, mereka tidaklah menampakkan sedikit pun dari zina, sedikit pun dari daya tarik fisiknya, lil ajanib, kepada laki-laki ajnabi, kecuali yang tidak mungkin untuk disembunyikan. Maknanya, ya, kecuali yang tidak mungkin ini menurut Ibnu Mas'ud maknanya kahida wadhiya. Semacam berida dan pakaian. Ini berkaitan dengan jika kita membahas pakaian perempuan, ya, maka makna rida artinya adalah jilbab. Makna rida artinya adalah jilbab. Lain hanya jika kita bicara pakaian laki-laki, maka makna rida adalah sebagaimana pakaian yang dipakai oleh laki-laki yang dalam kondisi ihram, yang pakaian yang cuma bertugas menutupi bagian atas badan yang dipakai diletakkan di punggung, yang boleh jadi tidak menutupi secara sempurna bagian atas badan. Namun kalau kita bicara tentang masalah pakaian perempuan, maka rida artinya adalah jilbab, yang nanti akan ada penjelasan lebih detail tentang pengertiannya menurut penulis. Wasiap atau pakaiannya yang lain secara umum, itu pakaian yang luaran yang nampak dan terlihat, yakni artinya alamakan yang ta'atahu nisa'ul Arab, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita Arab, minal muqanni'ati, adanya muqanni'ah. Muqanni'ah sama dengan jilbab, kain penutup. Alat itu jalilu thiyabaha, yang jilbab tersebut menutupi pakaiannya, yaitu pakaian dalamannya. Demikian juga yang dimaafkan ketika nampak dan terlihat laki-laki ajnabi adalah mayabdu min asafil thiyab, apa yang nampak dari ujung-ujung bawah kain, apa yang nampak dari ujung-ujung bawah dari kain dalaman seorang perempuan. Fala hauja alaihi fihi, maka tidak ada dosa bagi seorang perempuan karena terlihatnya hal tersebut. Li'anna hadza la yumkinu ikhfa'uhu, karena ini adalah sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan. Maka pakaian seorang perempuan yang disebut disini dengan thiyab, maka itu tertutup oleh jilbab. Namun biasanya thiyab ini ujung-ujung bawahnya tidak tertutup secara maksimal, apa yang di dekat dengan kakinya, maka ini boleh jadi ada yang tidak tertutup secara maksimal, ditutupi oleh al-jilbab. Waqat awal Bukhari, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, Anas mengatakan lamakana yaum Uhud, pada saat perang Uhud, inhazaman nas, maka manusia itu kabur, yaitu para sahabat kabur karena kalah, pada berlarian menyelamatkan diri, ani Nabi, meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tetap bersama Nabi ketika banyak sahabat pada lari tunggang langgang menyelamatkan diri, di antara yang bertahan adalah Abu Thalhah. Sedangkan Abu Thalhah baina yadayhi Nabi, dia tetap bersama Nabi, dia dalam posisi di depan Nabi. Mujawibun alaihi, dia lindungi Nabi bijufatin lahu. Mujawibun alaih artinya mutarassin alaihi atau mutrisun alaihi, menutupi Nabi bijuhfatin, dan juhfa artinya bitirsin min jildin, dengan tameng yang terbuat dari kulit. Sedangkan Abu Thalhah tetap berada di depan Nabi, dia lindungi Nabi dari serangan panah dan apa yang mungkin menyakiti Nabi dengan tameng yang dia bawa. Kemudian terusnya hadis, walaqad ra'aitu, dan sungguh aku mengetahui Aisyah binti Abi Bakar dan Ummu Sulaim istrinya Abu Thalhah, wa innahuma, dan sungguh keduanya itu la musammiratani, menyincingkan baju, ara khadama sautihima, aku melihat khodam sauknya, artinya kholakhin, aku melihat gelang kaki keduanya. Kata Anas, yang keduanya ini takfuzani al-qiraba ala mutinihima, memikul qirba, wadah air terbuat dari kulit di atas punggung keduanya. Watafughanihi fi afahil qawm, yang tujuan mereka ini Aisyah dan Ummu Sulaim mikul wadah air ini untuk kemudian dituangkan ke mulut sejumlah sahabat yang terluka, yang tidak bisa berbuat apa-apa padahal kehausan. Ya, di catatan kaki tangkuzani maknanya adalah tadhiban, meloncat atau berlari. Wal kirab ala mutnihima artinya tahmilaniha, dia keduanya pikul wadah air tersebut dan dia pun sampai meloncat dengan membawanya. Wadhban benar-benar meloncat, artinya berlarian sambil mikul kirbah untuk kemudian diberikan kepada orang-orang yang kehausan. Dan berkaitan dengan Anas melihat gelang kaki Aisyah, kalau gelang kaki Ummu Sulaim maka tidak masalah karena itu ibunya sendiri. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar, wa hadhi kanat qabla al-hijrah, dan ini bisa kita maknai adalah sebuah kasus yang terjadi sebelum turunnya ayat hijrah, yaitu turunnya surat Al-Maidah, turunnya surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Perlu diketahui bahasanya ayatul hijrah Al-Ahzab 59 sebagaimana nanti akan dibahas, itu turun pada tahun 6 Hijriah. Sedangkan ini menceritakan kejadian perang Uhud yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Wa yahtamilu, dan dimungkinkan, anah kanat an ghairi qasdin linnadhar, bahasanya gelang kaki itu terlihat adalah tanpa kesengajaan untuk dipamerkan dan dilihat orang. Kemudian kata Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan makna yang telah kami sebutkan, makna yang telah kami sebutkan di atas, bahasanya maka tidak boleh menampakkan satupun dari daya tarik fisik kecuali yang nampak tanpa sengaja. Maka makna yang telah kami sebutkan untuk surat An-Nur ayat 31 di atas, wal mutabadah, itulah yang nampak segera tertangkap maknanya ke dalam pikiran min siyaqil ayat jika kita melihat rentetan ayat. Dan perlu diketahui bahasanya para ulama salaf berselisih tentang tafsirannya. Maka ada yang mengatakan bahasanya yang dimaksud kecuali yang nampak adalah pakaian luaran, yang ini sama dengan jilbab itu sendiri. Wa min al-qa'il, namun juga ada ulama salaf yang mengatakan yang dimaksud dengan kecuali yang nampak adalah celak, berarti mata, dan cincin, berarti jari, wasiwa, dan gelang, berarti pergelangan wajah, dan yang lainnya, wajah dan yang lainnya, dan wajah wazairiha minal aqwal, dan ada pendapat-pendapat yang lain yang dibawakan oleh Ibnu Jarir atau pada dalam tafsirnya dari sebagian sahabat dan tabi'in. Kemudian Ibnu Jarir memilih bahasanya yang dimaksudkan dengan kecuali yang nampak, yang dimaksudkan dengan pengecualian di sini adalah wajah dan dua telapak tangan. Berkaitan dengan wajah dan dua telapak tangan, maka manakah yang dimaksud dengan dua telapak tangan yang boleh dinampakkan oleh menurut sebagian ulama di catatan kaki? Saya tegaskan bahasa yang dimaksud dengan dua telapak tangan adalah rohatani, rohah. Rohah itu bagian dalam telapak tangan yang biasa untuk sandaran. Nah, ini rohah namanya. Rohah itu artinya nyaman. Nah, rohah makna dasarnya adalah nyaman, istirahat. Nah, rohah. Maka ini disebut rohah karena orang bernyaman-nyaman dengannya untuk sandara. Ini ya, bagian dalam telapak tangan itu ada dua daging yang agak menonjol di ketika berdekatan dengan pergelangan tangan. Ada daging yang menonjol dan ini ada yang di sisi kiri dan mana ini? Nah, maka di sisi kiri dan kanan, maka ini ada nanti tengah-tengah, ada tengah-tengah di antara dua daging yang agak menonjol tadi. Nah, itu rohah. Itu rohah. Kalau kita mau sandaran, pakai bagian dalam telapak tangan. Sandaran ke tangan ditekankan ke lantai untuk sandaran. Mana yang dipakai untuk tumpuan? Nah, itu yang itu rohah. Ila rasikhain sampai rasikh. Atau secara umum telapak rohatan di sini bisa kita katakan bagian telapak tangan gitu saja, ila rasikh sampai pergelangan. Ya, sama dengan bahasa kita telapak tangan, kurang lebih kafatan itu adalah telapak tangan. Sedangkan wajah adalah manbati syi'ari atau manbati syi'ari ra'si ila asfali biqni, dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai bagian yang paling bawah dari dagu. Wa min syahmatil udhun ila syahmatil udhun, dan dari pinggir telinga sampai atau sahmah itu yang tepat untuk anting-anting yang lembut, yang tidak mengandung tulang rawan, tulang yang cuma semata-mata daging di telinga, di temannya syahmatil udhun sampai syahmatil udhun, dari telinga sampai telinga. Hakadha qala ahlul ilmi, demikian yang dikatakan oleh para ulama tentang pengertian telapak tangan dan wajah. Khilafan, lain hanya dengan perkataan sebagian muasirin, sebagian orang sekarang, dan akan datang bantahan untuk anggapan ini di bagian penutup dari pembicaraan tentang syarat pertama ini insyaallah taala. Maka yang namanya wajah, ujung bawahnya adalah dagu. Bagian bawah dari dagu. Oleh karena itu maka cuma sampai sini saja itu yang disebut wajah. Adapun sini, adapun antara ujung dagu sampai leher, maka itu bukan wajah yang boleh dinampakkan. Oleh karena itu maka kerudung yang baik itu ada kain tambahan yang nanti bisa berfungsi untuk nutupi daerah antara ujung dagu sampai leher. Sebagian kerudung-kerudung yang bagus itu ada satu kain tambahan sehingga antara ujung dagu sampai leher itu tertutup. Ibn Jarir At-Tabari memilih bahasa yang dimaksud dengan pengecualian, kecuali yang Allah kecualikan di surat An-Nur ayat 31 yang dimaksudkan adalah wajah dan dua telapak tangan. Faqal, Ibn Jarir mengatakan, wa aulal aqwal, dan pendapat yang paling utama fidzalika bisawab, untuk disebut sebagai pendapat yang benar, bahasanya yang dimaksudkan adalah pendapat orang yang berpendapat uniyah bidzalika, yang dimaksudkan dengan pengecualian tersebut adalah wajah dan dua telapak tangan, sehingga yadkhulu fi dzalika, termasuk dalam hal ini yang mendapatkan ke pengecualian, idakana kadzalika, jika kita ambil pendapat ini, wajah dan telapak tangan, maka termasuk yang dikecualikan adalah celak, al-khatam, cincin yang ada di jari, wa siwa, dan gelang tangan yang ada di pergelangan tangan. Demikian juga khitab, pewarna kuku, pacar untuk mewarnai kuku. Wa inna ma kunna, hanyalah kami katakan, kata Ibn Jarir At-Tabari, bahasanya itulah pendapat yang paling layak fidzalika bitakwil, untuk jadi tafsir ayat di atas, menimpa kesepakatan semua ulama, bahasanya menjadi kewajiban setiap orang yang sholat untuk menutupi auratnya ketika dia sholat, dan bahasanya perempuan itu boleh menyingkapkan dan membuka wajahnya dan dua telapak tangannya dalam sholatnya. Wa anna 'alayha, tersisa kewajiban seorang perempuan ketika sholat menutupi bagian badan selainnya, selain wajah dan dua telapak tangannya, kecuali hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis tersebut Nabi membolehkan bagi seorang perempuan untuk menampakkan hastanya, namun setengahnya saja. Setengah hastanya saja. Namun hadis tentang hal tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, bagaimana di catatan kaki yang akan kita baca setelah kita selesaikan perkataan Ibn Jarir At-Tabari. Wa idza kana dzalika min jami'ihim, jika demikianlah pendapat mereka semua, ijma, ini adalah ijma, maka karena makluman, maka satu hal yang bisa kita ketahui bidzalika, dari ijma di atas, bahasanya seorang perempuan boleh menampakkan dari badannya yang bukanlah aurat, sebagaimana demikianlah laki-laki. Maka sesuatu yang statusnya bukan aurat tidaklah haram untuk dinampakkan. Wa idza kana laha idza dzalika, jika seorang perempuan boleh menampakkan hal tersebut, maka berarti bisa disimpulkan bahwa itu adalah yang Allah kecualikan dalam firman-Nya, illa ma dzahara minha, kecuali yang nampak. Li anna kulla dzalika dzahirun minha, karena itu semua memang nampak dari seorang perempuan. Kemudian kita baca catatan kaki berkaitan dengan satu riwayat yang mengatakan Nabi membolehkan seorang perempuan menampakkan separuh dari hastanya. Maka tidak hanya sampai pergelangan tangan, namun sampai separuh hasta. Nampaknya Ibnu Jarir mengisyaratkan dengan mengatakan kata-kata ruya untuk mengisyaratkan bahasanya hadis yang beliau maksudkan adalah hadis yang lemah. Wawahariun bidhalika, dan itu adalah satu hal yang sangat layak. Maka maksud dan niat semacam ini satu hal yang sangat tepat, karena memang redaksi hadis dengan karena hadis tersebut dengan redaksi semacam itu adalah hadis yang tidak sahih. Bahkan hadis tersebut menurutku adalah hadis yang mungkar. Ya, mungkar dalam ilmu hadis punya dua makna. Makna yang pertama adalah hadis yang sangat lemah, karena diriwayatkan oleh orang yang mutaham bil kadzib. Ya, diriwayatkan oleh seorang perawi yang tertuduh berdusta. Seorang perawi yang telah terbukti dusta dalam pembicaraan dengan manusia meskipun belum terbukti membuat hadis palsu. Ya, ringkasnya, muka katanya hadis yang sangat lemah. Yang kedua, yang makna mungkar dalam ilmu hadis artinya adalah hadis yang dhaif, dan dari sisi isi dia berlawanan dan menyelisihi hadis yang sahih. Hadis dhaif yang menyelisihi hadis yang kuat. Nah, itu dia disamping dari sisi lemah dari sisi sanad, ternyata isinya bertentangan dengan yang lebih kuat. Nah, ini disebut mungkar. Dan yang dimaksudkan dengan mungkar di sini adalah makna yang kedua. Hadis tersebut diatkan oleh Ibnu Jarir dari jalurnya Qutadah. Qutadah mengatakan, balaghani, telah sampai kepadaku, dan itu Qutadah adalah tabi'in, maka ini mursal. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir, an tukhrija yadaha, untuk menampakkan tangannya, illa ilaha huna, kecuali maksimal sampai di sini. Wa qabada, dan Nabi menggenggam separuh hasta. Sambil Nabi menggenggam separuh hastanya, kecuali sampai sini. Wa hadha isnadun munqati, dan sanad hadis ini adalah munqati, terputus, tepatnya mursal. Karena Qutadah tabi'in mengatakan, telah sampai kepadaku dari Nabi. Siapa yang menjadi penghubung antara Qutadah dan Nabi, siapa saja, maka tidak disebutkan. Tumaruyanahu, kemudian diriwayatkan dengan redaksi yang semisal dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj mengatakan, Aisyah bercerita, kharaj tu, aku keluar menemui anak saudariku, itu menemui Abdullah bin Tufail dalam keadaan berhias. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Kemudian aku katakan, wahai Nabi, dia itu anak saudariku, wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza arqatil mar'atu, jika seorang perempuan itu sudah dewasa, sudah baligh, lam yahillalaha, tidak halal baginya untuk menampakkan kecuali wajahnya, illa ma duna hadza, demikian juga kecuali yang kurang dari ini, dan Nabi qabada ala dhira'i nafsihi, dan Nabi menggenggam hastanya sendiri. Namun hadis ini adalah hadis yang mungkar. Kenapa? Karena dhaif dari sisi sanadnya, ditambah dia menyelisihi hadis yang lebih kuat. Nah, ini makna kedua dari istilah hadis mungkar. Hadis yang dhaif sanadnya menyelisihi matan dan redaksinya, isinya menyelisihi hadis yang lebih kuat. Nah, hadis yang lebih kuat yang beliau maksudkan adalah hadis Aisyah yang nanti akan al-ati yang akan datang, yang merupakan hadis riwayat Abu Dawud yang cuma mengatakan tidak boleh seorang perempuan yang sudah haid, yang sudah balig, menampakkan kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Maka ini hadis yang dinilai lebih kuat daripada hadis tadi yang mengatakan boleh sampai setengah hastanya. Maka hadis di atas adalah hadis yang mungkar, dan tidaklah ragu tentang kedhaifan hadis di atas man lahu ma'rifatun bihadzal ilmi syarif, untuk orang yang punya pengetahuan tentang ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu hadis. Wadhalika, hal itu dikarenakan hadis itu memiliki penguat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Asma yang menceritakan tentang perempuan tidak boleh menampakkan kecil wajah dan telapak tangannya, yang nanti akan dijelaskan di catatan kaki, ditambah amal para sahabiah yang juga nanti akan dijelaskan. Bikilah fi hadza, lain hanya dengan hadis yang ini yang mengatakan boleh sampai setengah hasta, maka hadis ini tidak memiliki penguat yang bisa menguatkannya, dan hadis ini bukanlah hadis yang yajri alaihi amal, yang dipraktekan oleh para sahabiah, maka jadilah hadis ini, yaitu hadis yang membolehkan sampai setengah hasta, adalah hadis yang statusnya mungkar. Sedangkan dalam hadis Ibnu Juwayd, khusus untuk hadis Ibnu Juwayd, terdapat kemungkaran yang lain yang lebih jelek daripada sebelumnya, yaitu di sana terdapat menyelisihi Al-Quran. Fa'ina, maka isi hadis menunjukkan, secara tegas menunjukkan kalau Nabi mengingkari keluarnya Aisyah menemui anak saudari, ya, anak saudaranya, berarti keponakannya, dalam keadaan berdandan. Dan tentu ini bertentangan, padahal Allah tegas membolehkan janganlah menampakkan daya tarik fisik kecuali salah satunya bani ikhwanihinna, atau kepada keponakan sendiri, maka boleh. Maka ayat ini, surat An-Nur ayat 31 ini, dalil tegas yang menunjukkan bolehnya seorang perempuan menampakkan zinahnya, daya tarik fisiknya kepada keponakannya sendiri. Fakanal hadis, maka hadis dengan redaksi yang kedua, maka hadis Ibnu Juwayd itu juga mungkar dari sisi ini, menyelisihi Al-Quran. Maka kalau hadisnya Ibnu Juwayd, mungkarnya dari dua sisi, menyelisih Al-Quran dan menyelisih hadis yang lebih kuat. Sedangkan hadis Qatadah, ya, kemungkarannya satu. Uqaquntu bayantu syai'an, dan aku telah jelaskan sedikit tentang masalah ini dalam kritikku kepada Al-Ustadz Al-Maududi. Yang kritikan tersebut diterbitkan, disebarluaskan di bagian akhir buku karya beliau, karya Al-Maududi, yang berjudul Al-Hijab, dicetakan yang pertama, terbitan Kota Damaskus. Telah aku sebutkan dalam kritikan tadi bahasanya hadis Qatadah mursal, sedangkan hadis Ibnu Juwayd itu muqdal. Muqdal adalah satu hadis yang gugur dua perawi atau lebih, dengan hadis tersebut secara berturut-turut. Kenapa? Karena antara Ibnu Jurayj dengan Aisyah mafawis, terdapat tentang waktu yang sangat jauh. Waqad sallama bihadha al-ustad al-maududi, maka al-maududi pun menerima kritikan ini, namun dia berpendapat untuk tetap menguatkan hadis di atas dengan menimbang dua jalur yang ada, satu jalur yang mursal ditambah satu jalur yang mu'dal, dengan alasan, dengan klaim bahwasanya yang pertama itu mencocoki yang lain dengan pencocokan kesamaan yang sempurna, sama 100%. Waqad fata fadilatuhu, dan beliau tidak mengetahui, terlewatkan dalam telaah beliau, dan aku tidaklah mengatakan bahasanya beliau tutup mata, pura-pura tidak tahu, namun aku katakan terlewatkan. Artinya mengandung mana, Pak? Tidak sengaja. Kalau beliau tutup mata artinya sengaja. Maka aku tidak mengatakan beliau tutup mata, namun aku katakan beliau kelewatan, kurang cermat. Beliau kurang cermat, bahasanya kalau untuk riwayat yang mu'dal, riwayatnya Ibnu Jurayj, itu terdapat sesuatu yang bermasalah yang tidak ada pada riwayat yang mursal, yaitu riwayat Qutadah, yaitu yang telah, yang baru saja kami sebutkan bahasanya di sana terdapat mukhalafatul Quran, mukhalafatun lil Quran, menyelisih Al Quran. Al Quran membolehkan perempuan untuk menampakkan zina kepada keponakan, kok malah hadis tersebut, hadis yang dhaif tersebut, melarangnya. Namun dua riwayat ini, riwayat Qutadah dan Ibnu Jurayj, cuma punya titik kesamaan dalam redaksi hadis yang dinisbatkan pada Nabi. Namun sababul wurudnya berbeda. Wa mimma yadhulaka al-farqu bainahuma, dan di antara hal yang akan membuat menampak akan memperjelas bagi Anda perbedaan di antara kedua riwayat di atas, antak lama, adalah Anda perlu tahu bahasanya Ustadz Maududi berdalil dengan dua riwayat di atas untuk mengatakan bahasanya perempuan adalah aurat seluruhnya, kecuali wajah dan telapak tangan, dan dia hanya boleh menampakkan wajah dan telapak tangan ini kepada semua manusia, kepada semua orang, termasuk kepada bapak, saudara, laki-laki, dan semua mahramnya. Jadi Al-Maududi punya pendapat bahasanya seorang perempuan itu tidak boleh, hanya boleh menampakkan di depan mahramnya, bapaknya, saudara laki-lakinya, hanya boleh menampakkan wajah dan telapak tangan. Ini pendapat Al-Maududi rahimallahu taala wa ghafarallah. Pendapat Al-Maududi. Berarti dia mengambil apa? Hadis Ibnu Jurayj. Nabi melarang Aisyah untuk menampakkan zina di depan keponakannya sendiri, dan Nabi di sana mengatakan kamu hanya boleh menampakkan wajah dan telapak tangan, dan telapak tangan ditambah setengah hasta. Nah, ini kemudian dijenalisir oleh Al-Maududi secara umum, maka yang boleh dinampakkan oleh seorang perempuan di depan mahramnya juga adalah wajah dan telapak tangan, sebagaimana yang boleh dia nampakkan di depan laki-laki ajnabi. Dan inilah pendapat beliau semacam inilah yang mendorong kami untuk menuliskan bantahan untuk beliau. Dan mendorong orang-orang yang menerbitkan buku beliau untuk menerbitkan bantahan bersama buku aslinya. Fadzakartu, maka aku sebutkan dalam tulisan bantahan tadi bahasanya sisi pendalilan dari hadis mursal untuk menguatkan apa yang jadi pendapat al-maududi innama huwa min tariqil umum, adalah dengan memanfaatkan status hadis yang bersifat umum. Di sisi pendalilan dari riwayat Qatadah tadi, Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk mengeluarkan tangannya. Dan di sini umum, baik di hadapan mahram ataupun laki-laki ajnabi, tidak boleh dia keluarkan tangannya kecuali sampai di sini separuh hastanya. Maka ini dalilnya, redaksinya umum, ini yang jadi alasan al-maududi. Dalil umum tidak boleh menampakkan tangan, berarti mutlak, mau di depan mahram ataukah laki-laki ajnabi kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, berkaitan dengan masalah berdalil dengan umum, maka wahada yumkinu takhsisuhu bidalilin mukhasisah. Maka yang namanya dalil umum itu boleh mendapatkan takhsis dengan dalil-dalil yang mengkhususkannya. Wahya ma'rufat, ini metodologi yang dikenal dalam ilmu usul fikih. Dan dalil-dalil yang mengkhususkan telah aku sebutkan sejumlah dalil-dalil yang mengkhususkan tadi dalam tulisan bantahan yang tadi yang aku ceritakan. Maka bisa kita katakan seandainya hadis mursal riwayat Abu Qatadah tadi, riwayat Qatadah tadi adalah hadis yang sahih berdalil dengan dalil umum, maka ini bisa ditaksis dengan surat An-Nur 31. Maka hadis ditaksis dengan surat An-Nur 31, maka boleh seorang perempuan menampakkan lebih dari wajah dan telapak tangan kepada mahramnya. Wa amma dalalatul mu'dal, ataupun sisi pendalilan dari hadis yang mu'dal, yaitu hadis Ibnu Juwaid, fa fiha ziyadah, maka di sana terdapat tambahan keterangan yang tidak ada dalam hadis Qatadah. Di sana terdapat penegasan secara tegas Nabi tidak suka Aisyah keluar menampakkan zinah di depan keponakannya. Yang ini adalah satu keterangan yang menyelisih nas tegas Al-Quran. Yang ini tidak ada dalam hadis mursal yang kota ada. Faftaraqa, maka jelas bedanya. Jelas bedanya. Kalau maududi mau berdalil dengan hadisnya Qatadah, maka dia berdalil dengan dalil umum. Yang itu pun tidak tegas karena dalil umum. Sedangkan untuk dalil mu'dal, maka dia berdalil dengan teks tegas Nabi melarang Aisyah, mencela Aisyah menampakkan zina di depan keponakannya. Demikian. Namun berkaitan dengan apa yang kita baca berkaitan komentar Syekh Al-Albani tentang Al-Maududi, maka kita lihat di sini penghormatan kepada orang yang punya ilmu meskipun beliau selisih. Meskipun beliau menyelisihinya, namun beliau tetap menggunakan etika yang bagus. Tersebut Al-Maududi mengatakan Al-Ustadz Al-Maududi. Demikian juga beliau menyebutnya dengan Fadilatuhu, yang itu merupakan ungkapan penghormatan. maka meskipun beliau tidak cocok dengan Maududi, dan Maududi ini adalah tokoh ikhwan di Pakistan, namun beliau tetap menggunakan bahasa-bahasa ungkapan yang santun, tidak kemudian langsung jangkar nyebut nama, namun tetap dipanggil ustaz, disebut dengan ungkapan beliau atau semacam itu, yang menunjukkan kata-kata penghormatan. Mungkin akhlak mulia yang beliau contohkan dalam tulisan yang baru saja kita baca, demikian yang kita kasih kesempatan pagi hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diumumkan bahasanya Jumat besok, cuman minggu depan kita libur.